suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu bahasa? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkin kabulan merindukan kumbang. Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun maklum maksud tak sampai. Aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu pasang? Mengapa mendusta seribu kata? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau, risau di aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian, rindu sudah nasi untung di badan.